والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan penjelasan Mahdumah Ha'iyah karya Abu Bakar Ibni Abi Dawud rahimahumullah. Tadi kita telah sampai pada penjelasan tentang keutamaan beberapa sahabat, terutama pertama Al-Khulafa'ur Rashidun dengan urutan Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali, lalu Al-Ashrah Al-Mubashsharuna Bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Kemudian berikutnya dikatakan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah bait yang ke-19, waqul khaira qawlin fis sahabati kullihim wala taku ta'anan ta'ib wa tajrahu faqad nataqal wahyul mubin bifadlihim wa fil fathi ayun bis sahabati tamdahu. Waqul, dan katakanlah, khaira qawlin, sebaik-baik ucapan atau kata-kata, bis sahabati kullihim, tentang para sahabat semuanya. Wala taku ta'anan, janganlah kamu menjadi orang yang suka mencela atau mencacat. Ta'ibu wa tajrahu, kamu mencacat dan menyebutkan aib-aib. Ta'ibu wa tajrahu. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim, sungguh wahyu telah bicara. Al-mubin, wahyu yang mubin, yang jelas, yang nyata. Bifadlihim, menjelaskan keutamaan mereka. Wafil fathi, dan dalam surat Al-Fath, ayun lissahabati tamdahu, ayat yang memuji para sahabat. Ya, jadi ini pada dua bait ini kelengkapan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengimani keutamaan para sahabat. Ya. Yang tadi disebutkan yaitu 10 para sahabat. Kemudian selain mereka, para sahabat masih banyak dan tentu dengan keutamaan yang bertingkat-tingkat. Ya. Di sana ada sahabat Ahlu Badr, para pengikut dan pejuang perang Badr. Ini juga punya keutamaan yang khusus. Mereka didahulukan daripada para sahabat yang lain. Kemudian Ahlu Bai'ati Ar-Ridwan, para sahabat yang ikut perjanjian Bai'atu Ridwan. Ini juga punya keutamaan khusus. Ya. Setelah mereka para Ahlu Badr, kemudian ada sahabat-sahabat tersebut Ahlu Bai'ati Ar-Ridwan, para pengikut perjanjian Ar-Ridwan yang di bawah pohon, yang Allah sebut kisahnya sebagiannya di surat Al-Fath juga. Ya. Kemudian para sahabat secara umum radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, intinya terhadap para sahabat, kul khaira qawlin, katakan sebaik-baik ucapan. Jangan ada kata-kata yang mencela mereka. Fis sahabati kullihim, pada semua sahabat tanpa terkecuali. Ya. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jal telah memuji mereka. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang banyak. Di antaranya pada surat At-Taubah ayat yang ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ya وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan para sahabat as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka. Mereka pun ridha terhadap Allah. Dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ini merupakan Al-Fawzul Azim, kemenangan yang besar. Nah, ayat ini saja sudah cukup menjelaskan keutamaan para sahabat semuanya. Allah telah ridha kepada mereka. Kalau sudah dikatakan Allah ridha kepada mereka, lalu apa pantas bagi seseorang, siapapun dia, untuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas terhadap sahabat? Tentunya tidak. Karena Allah telah ridha kepada mereka. Nah, jadi seorang sahabat sekalipun hanya sesaat berjumpa Nabi. Karena yang namanya sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah. Seorang yang pernah berjumpa Rasulullah. Mu'minan bihi, dalam keadaan beriman. Ketemu, dia sudah beriman. Wa mata ala dzalik, lalu dia mati juga masih dalam keadaan beriman. Nah, ini definisi sahabat. Pernah berjumpa dengan Nabi, walaupun sesaat. Yang jelas saat berjumpa dia mu'min, dan terus beriman sampai wafat. Artinya, di akhir hayatnya iman, walaupun pernah murtad kemudian kembali. Ini juga disebut sahabat, seperti Tulaihah Al-Asadi radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau begitu, walaupun ketemu Nabi hanya sesaat, itu sudah disebut sahabat. Dan mereka dapat keutamaan seperti yang tersebut dalam ayat. Maka kita tidak boleh mencacat sama sekali. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan disebutkan ya dalam beberapa ucapan ulama kita bahwa kita seandainya pun beramal sepanjang hidup kita tidak bisa menyamai para sahabat. Tidak bisa. Ya, ketika seorang ulama ditanya tentang keutamaan Umar bin Abdul Aziz, apakah lebih daripada Muawiyah? Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang zahid, yang zuhud, sangat dikenal baiknya. Ulama dan khalifah dan zuhud dan adil. Muawiyah seorang sahabat. Nah, apa jawab ulama tersebut? Hubarun fi anfi Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang di hidung Muawiyah lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi enggak ada bandingannya. Sebagian ulama mengatakan la maqamu ahadihim ma'a Rasulillah khairun min ibadatikum tula umurikum. Sesaatnya mereka bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kalian sepanjang hidup kalian. Ya. Bahkan disebutkan di sebagian ucapan ulama yang lain, seandainya pun kalian berumur sepanjang umur Nabi Nuh, kita gak bisa mengimbangi nilai amal para sahabat. Maka kul khayra qawlin fis sahabati kullihim, katakan ya sebaik-baik ucapan tentang para sahabat, jangan sampai ada celaan. Wala taqutanan, jangan mencela sahabat siapapun dia dari sahabat, tidak boleh. Apa kata Rasul? La tasubbu ashabi, jangan kalian mencacat para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, law anna li ahadikum misla uhudin dhahaban thumma anfaqahu ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya seseorang dari kalian punya sebesar gunung Uhud emas lalu diinfakkan, tidak akan bisa menyamai infak mereka yang hanya ya dua telapak tangan, satu mud atau setengahnya saja. Ya, kita misal tadi punya emas seberat gunung Uhud. Ya, kalau pakai timbangan sekarang, mau ditimbang itu gunung Uhud berapa ton itu. Emas murni misalnya. Diinfakkan. Sahabat infak, gak usah infak emas. Infak gandum, infak kurma. Nih, berapa? Seberat yang ada di telapak tangan ini. Mungkin berapa on, ya kan? Gak sampai setengah kilo, gak sampai seperempat kilo mungkin. Ini nilainya, pahalanya masih lebih besar infaknya para sahabat daripada infaknya selain sahabat yang seberat gunung Uhud emas. Ya. Padahal kalau kita bicara infaknya sahabat, ya banyak, ya. Apalagi kalau infaknya Utsman misalnya, wah, sudah. Orang kaya sekarang dengan yang diinfakkan Utsman mungkin juga tetap masih kalah. Nah, lalu bagaimana kalau nilainya seperti itu? Ya. Dan ini baru bicara satu dari amal mereka, yaitu infak. Lalu bagaimana dengan sholat mereka? Bagaimana dengan puasa mereka? Bagaimana dengan jihad mereka bersama Rasulullah memperjuangkan Islam, mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk membela Islam? Nilainya mau seberapa amal mereka itu? Kalau bab infak saja sudah susah dikejar, ya, mau disamai nggak bisa. Nah, kalau sudah seperti ini keutamaan sahabat, sungguh benar kata ulama tadi yang kita sebutkan. Seandainya kita beramal sepanjang hidup kita belum bisa menyamai ya amal mereka para sahabat, ya, walaupun mereka ya sebentar jadi sahabat, sebentar misalnya ya baru masuk Islam belum lama wafat misalnya, nggak bisa. Nah, karena itu la tasubbu ashabi, jangan kalian mencacat para sahabatku. Siapapun dia, Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in. Wala taqutta'anan ta'ibu wa tajrahu. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim. Sungguh wahyu yang nyata menyebutkan keutamaan mereka. Tadi di antaranya tadi surat Taubah ayat 100 dan surat-surat yang lain banyak sekali yang Allah sebutkan di situ radhiyallahu anhum, ya, surat Al-Hasyr misalnya Allah menyebutkan Muhajirin, Ansar, ya, dan banyak lagi ayat yang lain. Wa fil fath, di dalam surat Al-Fath satu ayat, lis sahabati tamdahu, yang memuji para sahabat. Ya, beberapa ayat di surat Al-Fath, tapi di antaranya di ayat yang terakhir, ya, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad Rasulullah dan yang bersamanya, yaitu siapa? Para sahabat. Ashidda 'alal kuffar, orang-orang yang keras terhadap mereka yang kafir. Ruhama bainahum, orang-orang yang berkasih sayang bersama kaum mukminin di antara mereka, para sahabat. Tarahum ruk'an sujada yabdaguna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuh sujud mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhaannya dan seterusnya. Nah, ini baru satu dari sekian banyak ayat. Cukup ya bagi kita ayat-ayat tersebut untuk menjadi keyakinan kita bahwa tidak boleh mencacat para sahabat. Ya, siapapun dia. Satu hal yang penting terjadi di antara para sahabat, dan sahabat tidak maksum. Ya. Misalnya ada kejadian di masa Ali, di masa siapa? Muawiyah, ya kan? Nah, itu kata ulama, tahan lisan kita. Jangan bicara perselisihan di antara mereka ya yang berakibat nanti menuduh sebagian mereka zalim dan lain-lain, hati-hati. Enggak boleh. Ya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Wasithiyah, bahwa banyak juga riwayat-riwayat yang menjelaskan kejadian-kejadian ketika itu dan ternyata riwayatnya lemah. Walaupun riwayat itu sahih, maka mereka para sahabat berijtihad pada kejadian-kejadian itu. Dan orang yang berijtihad dapat pahala atau tidak? Dapat. Ketika dia seorang mujtahid, dan para sahabat terutama Muawiyah, Ali, mereka para mujtahidun. Orang-orang yang sudah pada tingkatan mujtahid. Jadi seperti yang disebutkan tadi, tahan lisan kita, jangan sampai berbicara tentang mereka dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, di sana ada kelompok-kelompok yang sesat ya, yang membicarakan sahabat dengan pembicaraan yang tidak baik, bahkan sangat tidak baik, seperti orang-orang Syiah yang mencela bahkan mengatakan munafik terhadap para sahabat, mengkafirkan para sahabat kecuali hanya beberapa orang. Nah, jangan seperti mereka. Hindari pemikiran-pemikiran mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, mereka jauh menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di sini ya ada beberapa perbedaan cetakan ya. Ini yang sebagian setelah bait ini ya. Langsung bab iman dengan takdir, wabil qadaril maqduri aykin ya. Namun di cetakan lain ada tambahan sekitar 7 bait. Wasibtai Rasulillahi wabnai Khadijatin wa Fatimatu dhatun naqai tabahbahu, dan seterusnya. Tapi intinya ini adalah penjabaran yang sebelumnya tentang para sahabat dan lebih khusus istri-istri Nabi, keluarga Nabi dan seterusnya. Kemudian bahkan disebut juga di sini para tabi'in dan para ulama ya. Intinya bahwa mereka juga harus kita jaga kehormatan mereka. Ya. Nah, kemudian kita akan langsung ke bab takdir ya. Ini yang cetakan lain. Langsung ke bab takdir. Ucapan Abu Bakar Inna Abi Dawud rahimahumullah, wabil qadaril maqduri aykin fa innahu li'amatu ikdiddini wad-dinu afyahu. Wabil qadari al-maqdur, dengan takdir yang ditakdirkan, aikin, yakinlah kamu, fa innahu, karena sesungguhnya hal tersebut, di'amatu iqdiddin, di'amah itu tonggak, ya, tiang atau yang semaknanya dengan itu, iqdiddin, rangkaian ajaran agama. Iqd. Iqd itu kayak misal kita punya ya kalung atau gelang ya, di situ ada manik-maniknya tersusun. Ini namanya iqd. Ya. Jadi semacam kalung begitulah yang terangkai di situ, biasanya halal semacam itu. Nah, agama itu kan terdiri dari 1 2 3 4 ajaran-ajaran, ya kan? Jadi diibaratkan seperti rangkaian begitu. Di'amatu 'iddiddin. Ini merupakan penegak ya rangkaian ajaran agama, kurang lebih begitu. Wad-dinu afyahu, dan agama itu afyah, lebih luas. Iya, bukan hanya bab ini saja, bab-bab yang lain banyak. Nah, bait ini mengandung keterangan tentang kewajiban mengimani takdir. Dan ini salah satu bagian daripada rukun iman, dan tentu ini menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir. Wabil qadaril maqduri aykin. Yakinlah terhadap takdir yang ditakdirkan. Nah, terkait dengan takdir juga disebutkan dalam ayat dan hadis yang banyak. Ya, di antara ayat yang menyebutkan tentang takdir adalah firman Allah Azza wa Jal, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Ya. Dengan takdir maksudnya ya, semuanya sudah ditetapkan. Ya. Aturannya ya, masanya seperti apa, batasnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Furqan juga disebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Hadis Nabi SAW, hadis yang masyhur, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, iman itu apa? Nabi menjawab, al iman antu minna billah wa malaikatihi. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatihi, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadar khairihi wa syarrihi, dan takdir yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Artinya takdir terhadap seseorang yang itu baik bagi dia, atau takdir terhadap seseorang itu buruk bagi dia, ya, sakit, musibah dan lain-lain. Harus diimani semua. Nah, ini dalil tentang iman terhadap takdir, dan ini sekali lagi masih banyak yang lain. Namun beberapa dalil tadi sudah mencukupi untuk menjelaskan masalah ini. Hal yang juga perlu diingat bahwa beriman dengan takdir ya, mencakup beberapa hal. Ya, jadi rangkaian iman terhadap takdir mencakup beberapa hal. Empat. Yang pertama, mengimani bahwa Allah Azza wa Jal telah mengetahui sesuatu. Ya. Jadi alam ini terjadi seperti apa, bagaimana, semuanya dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kitabah, penulisan. Semua yang terjadi ini telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memerintahkan al-qalam untuk menulisnya. Jadi semua takdir ini telah tertulis. Pertama, telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, telah tertulis. Ketiga, masyiatu. Terjadi semua dengan kehendak Allah. Tidak ada yang tiba-tiba terjadi di luar kehendak Allah. Ya. Yang keempat, semua yang terjadi ini juga ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesuatu tercipta sendiri. Ya, atau diciptakan oleh selain Allah. Tidak. Semuanya ciptaan Allah. Nah, ini semua bagian daripada takdir. Jadi iman terhadap takdir. Apa itu takdir? Ini. Empat ini. Ulama menyingkat atau menyebutkan sebuah bait juga yang itu singkatan untuk meringkas empat hal ini. ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Ya, ilmun, ilmu, kitabatu maulana, penulisan, ya, masyiatuhu, kehendak Allah, wa khalquhu, dan ciptaannya, wa huwa ijadun wa takwinu. Itu penciptaan yang dimaksud, ijad, pengadaannya, pembuatannya, semua dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ini semua harus kita yakini, dan ini masing-masing ada dalil yang menyebutkan, ya, tentu untuk perinciannya ya bisa dipelajari secara khusus dalam bab ini. Tapi secara ringkas, iman terhadap takdir mencakup hal-hal seperti itu. Satu hal yang perlu sekali untuk kita ingat bahwa ya, ketika kita katakan semuanya telah ditakdirkan Allah Azza wa Jal, kita harus ingat bahwa takdir ini urusan Allah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita mau seperti apa, kita mau bagaimana, Allah yang tahu, kita enggak tahu. Besok mau apa, mau terjadi apa, enggak tahu. Allahu a'lam. Ada takdirnya, sudah ada ketetapannya, sudah. Kamu tahu atau tidak? Tidak. Siapa yang tahu? Allah. Nah, terus bagaimana kita? Kamu enggak usah berpikir mau apa. Artinya besok terjadinya mau seperti apa. Ya. Tapi kamu berpikirlah bagaimana kamu beramal. Ya. Kalau hanya perkiraan-perkiraan rencana, boleh saja rencana. Tapi ingat bahwa urusan apa yang bakal terjadi, rahasia Allah, fokuskan kita pada amal. Semoga dengan kita beramal, ya, ini pertanda bahwa akhir daripada kehidupan kita akan baik. Kalau orang tidak mau beramal dengan alasan ah sudah takdir, nanti kan juga sesuai takdirnya, akhirnya gak beramal, ah mungkin ini memang tanda dia mau jadi orang yang celaka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka walhamdulillah kita mau beramal, ya, fokuskan pada amal, ya, wajibnya, sunnahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan, semoga memang akhir kehidupan kita menjadi baik. Takdir urusan Allah SWT, Allah yang Maha Tahu. Nah, jadi fokuskan pada amal. Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassar bima khuliqalah. Beramallah kalian. Fokus pada amal. Masing-masing akan diberi kemudahan oleh Allah SWT terhadap tujuan akhirnya yang ia diciptakan untuknya. Ya. Kemudian berikutnya, bait berikutnya, dan sebelum itu jangan seperti orang-orang yang sesat dalam bab takdir, ya. Siapa mereka? Di satu sisi ada Qadariyah yang ingkar takdir. Sisi lain ada Jabriyah yang mengatakan manusia terpaksa dengan takdir, enggak punya keinginan, enggak punya kehendak. Ini semua menyimpang, ya. Dan kita harus sesuai dengan yang tadi disebutkan, beriman dengan takdir dan beramal. Ya. Kemudian berikutnya, bait berikutnya, wala tungkiran jahlan nakiran wa munkara walal hawdha wal mizana innaka tunsahu. Wala tungkiran, dan jangan sekali-kali kamu mengingkari, jahlan karena kebodohanmu, nakiran wa munkara, mengingkari adanya mungkar dan nakir, walal hawdha wal mizana, jangan pula kamu mengingkari adanya haud, telaga, telaga Nabi, wal mizan, begitu pula jangan mengingkari adanya mizan, timbangan amal. Innaka tunsahu, sesungguhnya engkau ini sedang diberi nasihat, terimalah, ya. Jadi di sini dalam bait ini ada beberapa hal terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu disebutkan di sini iman terhadap adanya mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir adalah malaikat. Sehingga di sini nampaknya Abu Bakar bin Abi Dawud ingin mengingatkan bab iman kepada malaikat. Yang diantara iman kita kepada malaikat adalah mengingkari adanya mungkar dan nakir. Tentang iman kepada malaikat, ini juga bagian daripada rukun iman. Jangan sampai tidak beriman dengan malaikat. Kalau sampai tidak beriman, ya bukan mukmin dia, alias kafir. Sebagaimana tadi, orang yang tidak mengimani takdir, ya bukan mukmin. Takdir bagian daripada rukun iman. Yang ingkar takdir, ya bukan mukmin, alias kafir. Nah, terkait dengan iman terhadap malaikat juga dalilnya banyak sekali, di antaranya ayat-ayat Al-Quran, yang di antaranya ya, firman Allah Azza wa Jal, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, Al-Baqarah 285. Di situ disebutkan, kullun amana billah wa malaikatihi. Semua beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Hadis Nabi SAW, hadis yang tadi kita sebut, hadis Jibril. Ya, jadi kita wajib mengimani adanya malaikat. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya dan tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih malam, siang dan tidak pernah mereka jenuh. Nah, inilah malaikat. Malaikat berapa jumlahnya? Banyak, enggak terhitung oleh kita. Banyak sekali. Siapa saja? Banyak juga, ada Jibril, Mikail, Israfil. Di antaranya mungkar dan nakir. Ya. Mungkar dan nakir disebut dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh para ulama atau disahihkan. Dua malaikat ini diberi tugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Disebutkan dalam hadis, "Idza qubira ahadukum ya'tihi malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa li akhar nakir." Bila seseorang di antara kalian dikubur, akan datang kepadanya dua malaikat. Aswadani azraqan, keduanya hitam, keduanya biru. Yuqalu li ahadihima munkar, salah satu disebut munkar, wa li akhar nakir, yang lain disebut nakir. Jadi ini dua nama malaikat yang akan menguji kita semua. Nasallallahu tsabat, bertanya pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Man rabbuk dan seterusnya. Nah, kita harus beriman. Jadi di antara kewajiban kita dalam mengimani tentang malaikat, mengimani nama-nama malaikat yang ada dalam hadis yang sahih. Bagaimana yang lain nama-namanya? Wallahu a'lam. Banyak sekali. Tidak mungkin kita bisa menghafal nama-nama mereka. Jumlahnya saja kita tidak tahu berapa. Yang kita tahu sedikit dari nama-nama mereka tadi. Jibril, Mikail, Israfil. Di sini ada Munkar, Nakir. Ya, Malik. Itu beberapa nama yang disebut dalam dalil-dalil. Selebihnya, wallahu'alam. Kita iman secara global. Dan juga di antara iman kita kepada malaikat, kita mengimani tugas-tugas mereka. Allah tugasi sebagian untuk datang ke janin dan menuliskan beberapa catatan. Ya, rezekinya, umurnya, nanti akan jadi orang yang bahagia atau sengsara. Ada malaikat yang ditugasi menyampaikan wahyu seperti Jibril, mengurusi hujan, ya, Mikail, ya, atau juga yang lain. Malaikat yang kita gak tahu namanya, tapi ada tugas yang jelas padanya. Menjaga gunung. Ya. Dan juga yang lain-lain. Setiap ada hadis yang menyebutkan tentang tugas-tugas malaikat, ya kita harus mengimani. Ada hadis yang menyebut nama-nama malaikat dan sahih, kita harus mengimani. Nah, dan ini diantaranya. Maka jangan kamu mengingkari karena kebodohanmu tentang malaikat-malaikat tersebut. Wala tunkaran jahlan nakiran wa munkaran. Kemudian walal hawda, jangan pula kamu ingkari berikutnya al-hawd, telaga. Nah, kalau begitu kita juga harus mengimani adanya telaga. Yang dimaksud tentunya wallahu alam di sini pertama ya telaga Nabi. Namun para nabi yang lain juga punya telaga. Dalam hadis disebutkan ya likulli nabiyyin hawdun. Tiap-tiap nabi punya telaga. Dan telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang paling besar disebutkan ya tuluhu syahr. Ya. Panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya perjalanan satu bulan. Kizanuhu ka'adadi nujubis sama. Gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langit, banyak sekali. Abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man syaribahu lam yadhma abadan, yang minum darinya tidak akan haus lagi. Nah, kita harus beriman. Selama hadis tadi itu sahih, kita imani. Dan itu beberapa sifat yang disebut di dalam hadis yang sahih. Disebutkan pula bahwa telaga Nabi ini airnya dari mana? Dari Kautsar, sungai di surga. Yang itu adalah karunia Allah kepada nabinya. Ya. Telaga di mana tempatnya? Di mahsyar, padang mahsyar. Tapi airnya dari sungai di surga. Nah, itu beberapa riwayat tentang telaga Al-Kautsar. Dan semua nama umat Nabi Muhammad akan datang dan Nabi akan tahu umatnya dan Nabi akan memanggil-manggil agar umatnya datang. Nabi akan mendahului. Ana faratukum alal haud. Aku yang akan mendahului kalian di telaga nanti. Tapi satu hal yang penting kita ketahui, ada sebagian yang justru diusir oleh Nabi dari telaga itu. Siapa mereka? Beberapa golongan. Di antaranya adalah yang murtad. Kalau orang murtad ya sudah. Ya. Mereka akan diusir. Ya, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Bagi siapa saja yang mengganti, merubah setelahku, pergi. Ada juga golongan lain, yaitu mereka yang ahlul bid'ah, disebutkan oleh sebagian ulama. Mereka juga ada yang terusir dari telaga Nabi. Ya. Nabi mengetahui orang-orang ini dari umatnya karena tanda-tandanya. Tanda sujud, tanda wudu. Nabi memanggil-manggil. Tapi diberitahukan, innahum ghayyaru ba'dak. Mereka merubah-rubah setelahmu. Maka Nabi katakan, suhkan suhkan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah. Menjauhlah. Siapa saja yang merubah-rubah setelahku. Sebagian ulama mengatakan, ini terkait dengan ahli bid'ah yang merubah-rubah. Karena tadi disebutkan Nabi mengenali dengan tanda-tanda bahwa ini masih ada tanda keislaman. Ya. Wallahu a'lam. Jadi di sini kita harus berhati-hati dengan bid'ah-bid'ah. Na'udzubillah, jangan sampai terjerumus padanya yang bisa berakibat dijauhkan dari telaga Nabi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya walal mizan. Jangan pula kamu mengingkari mizan. Mizan artinya timbangan, ya. Mizan adalah timbangan dan mengimani tentang adanya timbangan di padang mahsyar, ya, merupakan keimanan yang wajib kita imani dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam ayat misalnya Allah berfirman, "Wa nadha'u mawazinal qisth li yaumil qiyamah." فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ya, dan seterusnya. Ya, ayat tersebut juga misal faman takulat mawazinuh, misal juga faman takulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, dan seterusnya. Ayat-ayat ini semuanya ya memberitakan intinya bahwa di sana ada mizan, ada timbangan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW beberapa sifat timbangan itu. Di antaranya lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa timbangan ini akan ditimbang padanya sahaiful a'mal, lembaran-lembaran catatan. Yang kedua akan pula ditimbang apa? Orang-orang yang beramal itu. Ya. Yang ketiga juga akan ditimbang al-a'mal, amalannya itu sendiri. Dan Allah Maha mampu menjadikan amalan sebagai sesuatu yang bisa ditimbang. Nah, ini kesimpulan dari beberapa riwayat bahwa di sana ada yang ditimbang amalnya, ada pula ya lembaran-lembaran amal ditimbang, ada pula orang-orang yang ditimbang. Nah, kita semua harus mengimani selama itu ada dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang tadi kita sebutkan tersebut pada hadis-hadis yang sahih, insyaallah. Ya. Nah, jangan diingkari itu. Imani. Jangan seperti mereka yang mengingkari. Innaka tunsahu, kamu sedang dinasihati. Di sana ada pihak-pihak tertentu seperti Mu'tazilah yang tidak mengimani timbangan. Dan dengan ucapannya yang sangat tidak santun ya, mengatakan timbangan itu yang membutuhkan itu bakul-bakul itu. Allah enggak membutuhkan timbangan. Nah, main akal ya. Sekarang menyebutkan timbangan itu siapa? Allah dan Rasul. Maka kita mengimani, bukan kita mengimani timbangan dari akal kita sehingga kamu katakan Allah enggak butuh timbangan. Yang memberitakan Allah dan Rasul. Dan adanya timbangan seperti itu bukan berarti Allah membutuhkannya. Bukan berarti Allah baru tahu nilai suatu amal setelah ditimbang. Allah sudah Maha tahu. Tapi Allah punya hikmah dengan adanya timbangan-timbangan itu. Sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin di antara hikmahnya supaya tampak keadilan Allah Azza wa Jalla. Manusia melihat langsung ini loh, kalau kamu masuk neraka ini amalmu memang begini. Ya. Allah enggak menzalimi siapapun. Nah, itu wallahu a'lam. Jadi bukan masalahnya Allah butuh timbangan atau tidak butuh timbangan. Ya, Allah Maha tahu, tapi di sini berita dari Allah, berita dari Rasul harus kita imani. Makanya jangan ingkari al-mizana innaka tunsahu. Kemudian bait berikutnya, wa qul yukhrijullahu al-'azimu bi fadlihi minan nari ajsadan minal fahmi tutrahu 'ala an-nahri fil firdausi tahya bima'ihi kahibbi hamidis sayyid idja'a yatfahu. Wakul, dan katakan, yukhrijullahu al-azimu bifadlihi, Allah Azza wa Jal mengeluarkan. Allah Azza wa Jal al-azimu, yang maha agung, mengeluarkan bifadlihi, dengan keutamaan darinya, karunia darinya, minan nari, dari neraka, ajsadan, jasad-jasad, minal fahmi, dari jasad yang sudah jadi fahm, arang. Ya. Tutrahu, kemudian dilemparkan ala nahri fil firdausi tahya bima'ihi, ke sungai di Firdaus. Tahya bima'ihi, yang ia akan hidup dengan airnya. Kahibbi hamilis sayil, seperti biji-biji yang tumbuh di bawah banjir. Idza'a yatfahu, ketika banjir itu datang dan memenuhi sungai. Ya. Nah, jadi di sini Ibnu Abi Dawud rahimahullah menerangkan kepada kita tentang masalah yang lain yang wajib diimani, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari neraka jasad-jasad yang sudah gosong, sudah jadi faham, arang, kemudian dilemparkan ke sungai, kemudian hidup kembali. Ya. Nah, ini diceritakan seperti ini karena memang ada dalil-dalil yang menunjukkan demikian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang dikeluarkan dari neraka ini? Mereka adalah al-muwahhidun. Orang-orang yang bertauhid yang masuk neraka. Nah, memang ada orang yang bertauhid masuk neraka, ya ada. Kenapa? Ya karena dosa-dosa. Ya. Mereka dimasukkan ke dalam neraka seukuran dosa-dosa mereka. Kalau tidak dapat syafaat, ya tetap sampai waktu yang dibatasi. Nas'alullah salamah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. Ya. Nah, mereka akan dihukum di neraka, kemudian mereka akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kondisi sudah faham. Dan ini menunjukkan juga bahwa keutamaan tauhid, ya, tauhid orang tetap akan bermanfaat dan manfaatnya besar, sangat-sangat besar, karena dengan tauhid ia terhindar dari kekekalan dalam neraka. Kalau dia nggak punya tauhid, sudah abadan selama-lamanya di sana. Tapi karena punya tauhid, maka dia akan dikeluarkan. Sekalipun sudah seperti itu. Dan di antara kasih sayang Allah, ya, mereka tidak seperti orang-orang kafir yang di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Ya kan? Orang kafir seperti itu. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup. Tapi kalau ini disebutkan jadi fahm. Ya. Bukan hanya itu. Bukan hanya kemudian sudah kosong jadi areng, tapi ternyata juga ada bagian-bagian tertentu yang tidak terbakar, yaitu tempat-tempat sujud atau bagian-bagian yang biasa dipakai untuk sujud. Allah lindungi dari api. Masih Allah punya kasih sayang kepada hamba-hamba yang bertauhid. Dan kemudian akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dimasukkan ke dalam An-Nahr fil Firdaus. Disebutkan ini adalah Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian tahya bima'ihi, dia akan hidup dengan air itu. Sebelumnya sudah kosong, berarti sebelumnya mati. Tapi ini menjadi hidup dengan air itu. Ya. Dan kemudian mereka akan masuk ke dalam Al-Jannah. Kahibbi hamilis sail, disebutkan kahibbi, hibbi ini biji-bijian, ya, yang biasa di padang pasir, bukan dari biji-biji makanan pokok, ya, tapi biji-biji tumbuh-tumbuhan itu, rerumputan mungkin, ya, hamilis sail. Hamil sel ini artinya sesuatu yang dibawa banjir, ya kan? Kalau banjir, ya kan bawa macam-macam. Di antaranya ya biji-bijian tadi. Idja ayat fahu, ketika datang dan meluap. Nah, ketika banjir di sungai, kemudian meluap, nah sampai di bibir-bibir sungai itu, nanti sampah-sampahnya termasuk ini biji-bijian ada di sana, ya kan? Tersisa. Ketika air kembali surut, biji-biji nempel di situ, kemudian akan tumbuh menjadi rumput-rumput di pinggir-pinggir sungai ini. Nah, ini yang disebut oleh beliau kahibbi hamilis sail, Nah, mereka itu yang dari jahannam lalu dicemplungkan ke dalam sungai al-hayah, sungai kehidupan, mereka pun akan tumbuh ibarat rumput-rumput tadi yang dibawa bijinya oleh banjir-banjir kemudian tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Nah, ini maksud beliau. Kahibbi hamili sayli idja ayat fahu. Nah, ini ya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ini nanti akan diberi tanda. Jadi orang-orang yang sudah pernah ke neraka itu kemudian masuk ke dalam jannah ada tanda, dan mereka dikenal sebagai kaum yang disebut dengan jahannamiyun, ya, jahannamiyun, orang-orang yang pernah masuk neraka jahannam, kemudian menjadi istilah, ya. Dan sesungguhnya juga di sana ada orang-orang yang dikeluarkan dengan syafaat, ya, Nabi memberi syafaat, malaikat dan lain-lain, itu juga mungkin dan akan disebutkan pada bait berikutnya. Dan sebelum itu, apa yang disebutkan ini menjadi suatu keyakinan yang dengan itu kita bantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Karena keyakinan mereka, Khawarij dan Mu'tazilah, kalau orang sudah masuk neraka, sudah, siapapun yang masuk neraka selama-lamanya di sana. Jadi tidak ada orang masuk neraka kemudian keluar darinya. Tidak ada ceritanya dalam keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, ini keyakinan yang batil. Keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah dihasilkan karena tidak memahami ayat dengan benar, dan dihasilkan karena akidah-akidah mereka yang rusak yang lain. Jadi kesesatan berbuah kesesatan. Sehingga oleh mereka diyakini enggak ada syafaat, enggak ada ceritanya Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang itu, semuanya enggak ada. Semua masuk neraka kekal. Nah, sekali lagi ini keyakinan yang dolal, sesat, batil. Maka di sini Ibnu Abi Bakar ingin membantah mereka. Enggak seperti itu. Kemudian bait berikutnya juga disebutkan, wa inna rasulullah lil khalqi syafi'un wa qul fi adabil qabri haqqun muwaddahu. Wa inna rasulullah, dan sungguh Rasulullah itu lil khalqi syafi'un, pemberi syafaat bagi makhluk. Wa qul fi adabil qabri, dan katakan dalam bab adab kubur, haqqun muwaddahu, merupakan hak, benar, wadhah, dan telah dijelaskan. Pada bait ini menunjukkan bahwa kita juga wajib mengimani bahwa Rasulullah adalah diberi izin untuk memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam syafaat. Syafaat al-kubra di padang mahsyar, ya, bagi makhluk seluruhnya, dan ini khusus bagi Nabi, keistimewaan beliau, dan ini yang disebut dengan al-maqamul mahmud. Kemudian di sana ada syafaat bagi umat Nabi yang sudah masuk neraka supaya keluar dari neraka. Di sana ada syafaat Nabi bagi orang yang mestinya masuk neraka tapi diberi syafaat sehingga tidak masuk neraka. Di sana ada syafaat Nabi bagi orang yang mau masuk surga supaya masuk surga. Soalnya walaupun dia mau masuk surga, kalau belum didahului oleh Nabi yang membuka, tidak akan masuk. Jadi yang mau masuk surga pun nunggu. Nabi meminta dibuka, dibukakan, baru yang lain membuka. Jadi termasuk syafaat Nabi. Li ahlul jannah an yadkhuluha. Bagi ahlul jannah supaya masuk. Berikutnya syafaat Nabi bagi ahlul jannah supaya naik derajatnya, tingkatannya. Misalnya tingkatan ke 50 supaya naik lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian ada syafaat yang khusus juga bagi pamannya Abu Talib supaya diringankan azabnya, namun tetap ada azab, tidak bisa keluar dari azab. Ini macam-macam syafaat Nabi. Dan semuanya ada dalil-dalilnya. Maka dikatakan, wa inna rasulullahi lil khalqi syafi'un. Nabi pemberi syafaat bagi makhluk. Tapi ingat, ini juga izin dari Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan orang yang diberi syafaat pun harus orang yang diridhai. Ini dua syarat. Ya, yang memberi syafaat diberi izin oleh Allah. Yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai, yakni orang yang bertauhid. Dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla pada surat An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay adana Allah liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak malaikat fis samawat, di langit-langit. La tughni syafa'atuhum. Syafaat mereka enggak manfaat. Ya. Illa, kecuali setelah Allah beri izin bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, dan Allah ridai. Jadi ini dua syarat, ya. Jadi kalau orang musyrik mencari-cari syafaat Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isfa'ni, beri aku syafaat. Dapat syafaat apa enggak? Tidak. Justru enggak dapat. Kenapa? Karena dia minta kepada Nabi, yang artinya doa kepada Nabi, yang artinya doa kepada selain Allah, padahal doa kepada selain Allah adalah apa? Syirik. Nah, malah enggak dapat. Orang yang musyrik, berbuat syirik, terhalang dari syafaat. Karena Allah enggak ridha. Terus bagaimana supaya dapat syafaat Nabi? Ya, jadi orang yang bertakwa, benar tauhidnya. Kalau minta syafaat, minta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Ya, minta kepada Allah, ya Allah beri aku syafaat Nabimu. Bukan langsung kepada Nabi, ya Nabi isfa'ni, wahai Nabi syafaati aku. Salah. Malah terhambat. Syaratnya hilang. Ya. Baik, berikutnya. Dan ini juga termasuk yang penting, terutama syafaat kepada ahlun nar. Ada yang keluar dari neraka dengan syafaat Nabi. Dikatakan dalam hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk ahlul kabair, para pelaku dosa besar dari umatku. Di antara mereka sudah masuk neraka, supaya keluar dari neraka. Nah, ini yang diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Syafaat yang seperti ini diingkari oleh mereka, Mu'tazilah dan Khawarij. Wa qul fi adabil qabri haqqun muwaddahu. Dan katakan tentang adab kubur ini hak dan muwaddah. Ini terkandung adanya iman akan adanya adab kubur. Adab kubur yakni adab di alam barzakh. Bukan adab kubur adalah alam yang itu di bawah tanah. Ya, ini istilah saja kubur. Kalau antum gali itu tanah, mungkin antum akan dapati, ya biasa saja, nggak ada perubahan. Karena di bawah tanah itu alam dunia apa alam barzah? Itu masih alam dunia kan? Di situ ada mungkin binatang-binatang serangga, ada cacing mungkin, ada kalajengking, ada lain. Alam apa? Alam dunia itu masih. Jadi azabul qabri, azab kubur artinya azab alam kubur dengan nama lain azab alam barzakh. Ya. Yang itu sudah di luar kemampuan indera kita. Ya. Di luar kemampuan indera kita. Jadi enggak bisa kita mau mengetahui seperti apa dan bagaimana. Wallahu a'lam, urusan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kadang-kadang seperti kata sebagian ulama, kadang-kadang menimpa fisik juga. Tapi pada dasarnya, ya, itu sudah alam lain. Alam antara alam dunia dan alam akhirat dalam arti nanti setelah kiamat. Nah, kita harus beriman dengan adab kubur ini. Kenapa? Karena ada ayat bahkan dan juga hadis-hadis yang cukup banyak dan mutawatir secara makna yang menyebutkan adab kubur. Di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang adab kubur adalah firman Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dan nanti di hari kiamat, kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Nanti di hari kiamat. Berarti, kehidupan sempit ini sebelum kiamat. Kapan sebelum kiamat? Di alam barzakh. Apa bukan alam dunia? Alam dunia mungkin saja, tapi enggak selalu. Nyatanya di alam dunia banyak orang kafir yang senang. Banyak orang kafir yang tercukupi syahwatnya. Tapi kalau di alam barzakh enggak akan bisa. Pasti mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jal, dalam arti enggak akan seperti di dunia. Ini sudah alam pembalasan walaupun belum sepenuhnya. Jadi fa inna lahu ma'isatan dhanka, yang jelas di alam ini barzah jelas. Ya. Nah, nanti di berikutnya mahsyar wa nahsyuruhu yaumil qiyamah, ini lain lagi. Tahapan berikutnya. Nah, jadi ayat ini seperti kata ulama menjadi salah satu dalil bahwa ini menunjukkan ada azab kubur. Dalam hadis Nabi seperti yang kita ketahui dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban. Ketika Nabi melewati dua kuburan, innahuma la yu'adzaban. Keduanya benar-benar diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh keduanya tidak diadab pada perkara besar. Bala innahu kabir, tapi sungguh besar. Yani di sisi Allah besar. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya melakukan namimah, suka mengadu domba, memprovokasi, bikin ukhuwah hancur, ya. Wa amal ahar la yastatiru min bauli, yang satu lagi tidak melindungi dirinya dari kencingnya, ya. Dan masih banyak di sana adillah dalil-dalil tentang adab kubur. Insyaallah selesaikan ya, sedikit lagi. Siap ya? Inni ra'aitu ru'usan qad ayna'at. Saya melihat kepala-kepala sudah matang, sudah layu. Nih. Tapi singkat saja ya, insyaallah tahan sebentar. Ya. Dikatakan kepada Asy-Sya'bi rahimahullah, min ayna laka hadzal ilm? Wahai Syabi, dari mana engkau dapat ilmu banyak ini? Ya. Kata beliau, binafil i'timad wa sabrin ka sabril jamad wa bukurin ka bukuril ghurab. Ya, binafil i'timad wa sayri fil bilad wa sabrin ka sabril jamad wa bukurin ka bukuril ghurab. Pertama, kalau mau dapat ilmu banyak, kata dia, jangan santai-santai. I'timad, santai. I'timad itu bersandar, sudah. Tidur, santai, ya kan? Yang kedua, sayr bil bilad, pergi jauh. Antum yang dari Bekas, yang dari mana? Ya, masih dekat lah. Yang dari mana? Sayr bil bilad, pergi ke tempat-tempat yang jauh, talabul ilm. Wa sabrin ka sabril jamad, dan sabar seperti sabarnya benda mati. Ini gelas dari tadi enggak bergerak ini. Ya. Enggak ngantuk juga. Jadi sabrun ka sabril jamad, sabar seperti benda mati katanya. Ya. Wa bukurin ka bukuril ghurab, dan berpagi-pagi seperti burung gagak pagi berangkat. Baik, ya itu. Untuk menambah semangat biar antum lebih sabar, saya juga biar lebih sabar ya. Baik, kita lanjutkan. Apa nasihat berikutnya dari Abu Bakar ibn Abi Dawud? Wala tukfiran ahlas salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dzul 'arsy yasfahu. Dan jangan kamu kafirkan ahlus salah, orang-orang yang salat. Wa in asaw, walaupun mereka bermaksiat. Fa kulluhum ya'si wa dzul 'arsy yasfahu. Maka semuanya mereka, orang-orang itu bermaksiat, tapi dzul 'arsy, Allah pemilik 'arsy, yasfahu, memaafkan. Nah, terkandung di sini suatu akidah, jangan kamu mengkafirkan orang-orang yang sholat, yakni muslimin, jangan kamu kafirkan. Wa in asaw, walaupun bermaksiat. Ya. Jadi intinya akidah ini terkait dengan enggak boleh kita mengkafirkan muslimin. Ya. Karena sebab melakukan maksiat, artinya melakukan dosa besar. Nah, ini adalah keyakinan Ahlussunnah yang bertentangan dengan keyakinan siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan orang yang berdosa besar kafir. Mu'tazilah mengatakan orang yang dosa besar enggak kafir, tapi enggak mukmin juga. Ah, terus di neraka apa di surga nanti kalau begitu? Apa di tengah-tengah? Mereka mengatakan akhirat ya di neraka. Oh, jadi kamu sama saja dengan Khawarij kalau begitu, ya. Karena berkeyakinan masing-masing dari pelaku dosa besar ya akhirnya kekal di neraka. Nah, Ahlus Sunnah seperti kata beliau Ibnu Abi Dawud, la tukfiran ahlus shalah. Kamu jangan mengkafirkan orang yang salat. Selama muslim, kalaupun berdosa masih muslim. Artinya dosa besar. Ya. Kecuali kalau menghalalkan dosa besar dengan keyakinan. Khamar halal, ya sudah. Ma'assalamah. Kamu bukan lagi teman kami, saudara kami kalau seperti itu. Tapi sekedar melakukan dan keyakinan masih benar, ini dosa besar dan bukan kafir. Fakulluhum ya'si. Semua orang itu berbuat maksiat. Ada dari kita yang enggak pernah berbuat maksiat? Ada enggak? Enggak ada. Malaikat kalau enggak berbuat maksiat. Ya. Wa dzul 'arsy yasfahu, dan Allah dzul 'arsy, pemilik arsy, memaafkan. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni, ya. Tidak mengampuni, la yaghfiru ay yushraka bih, untuk dipersekutukan dengannya. Syirik enggak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni selain itu. Yakni dosa-dosa besar, maksiat. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang tidak, ya tadi masuk neraka dulu, nanti dikeluarkan. Yang diampuni, enggak masuk neraka, bisa masuk ke surga langsung. Ya. Wala ta'taqid ra'yal khawarij. Jadi langsung kata beliau setelah tadi disebutkan itu, dan jangan kamu meyakini keyakinan Khawarij. Ya. Karena keyakinan Khawarij mengkafirkan muslimin yang berbuat dosa besar tadi. Maka la ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Jangan kamu meyakini keyakinan orang Khawarij. Innahu, sesungguhnya dia, maqalun, yakni keyakinan itu suatu maqal, suatu keyakinan, ucapan, liman yahwahu, bagi orang yang yahwahu, yakni mencintainya, menginginkannya, yurdi, ini akan membuat hancur, binasa, wa yafdah, dan akan menyingkap aibnya dia. Ya. Jadi Khawarij seperti kita sudah sering dengar, ya, siapa Khawarij, punya keyakinan yang seperti itu, dan ini keyakinan yang batil, mengkafirkan orang-orang yang muslimin, dan ini banyak di berbagai tempat, dan kelompok mereka juga banyak, ada Ibadiyah, ada Azariqah, ya, dan ada kelompok-kelompok yang macam-macam. Ya, di negeri kita pun yang punya keyakinan seperti ini ada, maka jangan berkeyakinan seperti itu. Ya. Dan tadi kita sebutkan ayat yang membantah mereka, ya. Wala takum murjiyan, jangan pula kamu menjadi murji'ah. Wala takum murjiyan la'uban bidini, ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahu. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. Nah, ini lanjutannya setelah jangan jadi Khawarij, jangan pula jadi Murji'ah. Wala taku murjiyan, jangan kamu jadi Murji'ah juga. Ya. La'uban bidinihi, yang main-main dalam bab agama. Ala innamal murjiyu, ketahuilah bahwa seorang Murji'ah itu bidini yamzahu, main-main dalam agama. Siapa Murji'ah? Murji'ah ini bisa kita katakan lawannya Khawarij. Karena orang Murji'ah mengatakan orang yang dosa besar imannya tetap sempurna. Nah, bertolak belakang sekali kan dengan orang Khawarij. Jadi mau maksiat mau khamr, mau judi, mau macam-macam, na'udzubillah minal ma'asi, yang besar-besar, mereka akan mengatakan mu'minun kamilul iman. Dia mukmin dan imannya sempurna. Pertentangan apa tidak dengan apa? Akidah Ahlussunnah dan ayat serta hadis? Jelas pertentangan. Karena jelas dalam hadis Nabi, ayat Quran, orang yang mencuri ada hukumannya, ya kan? Orang yang zina ada hukumannya. Ancaman di dunia, hukuman had, ancaman di akhirat. Masa orang seperti ini dikatakan imannya sempurna? Nabi mengatakan la yazni az-zani wa huwa mu'min. Enggak mungkin seorang berzina saat berzina dia sebagai mukmin. Artinya bukan mukmin yang sempurna imannya. Wa la yasriqu as-sarihina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah pencuri ketika mencuri dia sebagai mukmin. Jelas, bagaimana mereka mengatakan imannya sempurna? Jadi keyakinan ini bertentangan dengan ayat dan hadis. Ya. La'uban bidini, mereka ini main-main dalam agama. Ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Betul-betul main-main. Ya, kalau seperti itu buat apa agama? Ya. Buat apa aturan? Enggak boleh berbuat maksiat ini dan itu. Sementara kalau melanggar juga sama saja imannya sempurna. Nah, ini kan main-main saja kan? Ya. Bisa antum bayangkan kalau suatu masyarakat berkeyakinan, ya, bahwa masyarakat kami berkeyakinan dengan keyakinan murjiah. Ya. Kira-kira itu mau menjadi masyarakat yang akhlaknya seperti apa? Mungkin sedunia paling rusak ya mereka. Bisa jadi melebihi rusaknya orang kafir. Kenapa? Karena mereka melakukan maksiat dalam keadaan tenang. Ya. Enggak melanggar agama dan merasa imannya sempurna. Wah, sudah hancur-hancuran sudah. Nah, ala innamal murjiyu bid-dini yamzahu, mereka main-main dalam agama. Ya. Kemudian dan bahkan mereka mengatakan bukan hanya sempurna ya, tapi sempurna seperti Jibril katanya. Na'udzubillah. Kemudian dikatakan oleh Ibn Abi Dawud rahimahullah, wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun. Katakan iman itu adalah iman. Iman adalah qaulun, ucapan, wa niyyah, niat, wa fi'lun, dan perbuatan, ala qaulin nabi, sesuai ucapan nabi, musarrahu, ditegaskan. Ya. Wa yanqusu tawran, dan akan berkurang tawran bil ma'asi wa taratan. Atwar, taur itu apa? Fase-fase ya kan, sesaat akan berkurang dan terkadang dengan maksiat sesaat berkurang dengan maksiat, wa taratan terkadang bita'atihi dengan taatnya, yanmi berkembang, wa fil wazni yarjahu, dan dalam timbangan akan berat ya. Nah, jadi di sini Ibn Abi Dawud rahimahullah menerangkan tentang bab iman. Setelah menerangkan tentang khawarij dan murjiah yang mereka menyimpang dalam bab iman. Mereka kenapa sampai seperti itu keyakinannya? Karena keyakinan mereka tentang iman salah. Ya. Murjiah sampai mengatakan yang dosa besar enggak mengurangi imannya. Karena mereka menganggap amal bukan termasuk iman. Sehingga amalnya seperti itu enggak akan menyentuh ya iman. Enggak akan mengurangi iman. Nah, khawarij menyimpang dari sisi berkata mereka iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Adanya ada atau tidak ada. Sehingga ketika maksiat bukan berkurang tapi langsung hilang. Nah, di sini menyimpangnya khawarij. Ahlus sunnah mengatakan iman terdiri dari keyakinan, perbuatan, dan perkataan. Ya, sehingga ketika ada orang berbuat salah, imannya berkurang. Ketika ada orang meninggalkan kewajiban, imannya berkurang. Amal berkurang, iman berkurang. Beda dengan khawarij, amal berkurang, iman tetap saja. Ya. Tadi murjiah ya. Khawarij mengatakan iman memang, amal bagian daripada iman. Tapi tidak berkurang atau bertambah. adanya hilang atau ada. Ya. Kalau ada ya sempurna, kalau enggak ada hilang sudah. Makanya dosa besar langsung hilang. Nah, di sini ditegaskan oleh Nabi Dawud rahimahullah, wa qul, katakan iman itu qaulun wa niyyah. Qaul yakni ucapan, niyyah ada dalam qalbu yakni keyakinan, dan niyyah di sini amal qalbu, wa fi'lun perbuatan, perbuatan lahiriah, perbuatan qalbu, ya, ala qaulin nabi, sesuai ucapan nabi. Nabi katakan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling ringannya menyingkirkan duri dari gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Perbuatan atau bukan? Ya, perbuatan. Ini membantah murjiah. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu. Di mana rasa malu itu? Fil qalb. Ya, dalam kalbu kita. Minal iman, bagian daripada iman. Nah, hadis ini tadi membantah murjiah, juga membantah khawarij. Dari sisi mana? Nabi mengatakan 70 sekian cabang. Jadi per cabang-cabang. Ada yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang paling rendah. Kalau yang paling rendah hilang, ya masih ada cabang-cabang yang lain. Ya. Khawarij enggak meyakini begitu. Jadi satu kesatuan. Kata mereka ibarat angka 10. Angka 10 kalau hilang angka 1 jadi 10 enggak? Ya enggak jadi 10 kata mereka. Nah, ini iman seperti itu, satu kesatuan. Enggak ada cabang-cabang begitu. Kita katakan kepada mereka, ya jangan diserupakan iman dengan angka 10. Ya, serupakan iman dengan pohon. Kalau satu tangkai hilang, ya, separuh daunnya hilang, namanya pohon atau bukan? Ya, masih namanya pohon. Pohon apa? Sudah, kita pohon kurma saja. Kenapa pohon kurma? Karena Allah menyerupakan dengan pohon kurma. Ya kan? Kalian mengatakan seperti angka 10, apa dalilnya? Kita menyerupakan dengan pohon kurma itu dari Nabi. Nah, jadi ibarat pohon, hilang sebagian, masih yang lain. Nah, jadi itulah ya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan mereka, Khawarij dan Murji'ah. Wa yanqusu tawran bil ma'asi, terkadang berkurang dengan sebab maksiat. Tadi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, berkurang karena maksiat. Mencuri berkurang kesempurnaan iman karena maksiat. Ya. Wa taratan bi ta'atihi yanmi, dan terkadang dengan ketaatannya berkembang. Wa fil wazni yarjahu, dan dengan wazan dan dalam timbangan akan menjadi berat. Kalimatani, dalilnya di antaranya kalimatani khafifatani 'ala lisan habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan. Dua kalimat mudah di lidah untuk diucapkan, dicintai Allah dan berat dalam timbangan. Ya, berarti menambah kualitas mukmin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna. Berarti kan ada tahapan. Sampai akmal, siapa yang akmal imanan, imannya paling sempurna, ahsanuhum khuluqa, ini akhlaknya paling bagus. Jadi iman mengalami penambahan juga. Ya. Nah, ini harus diyakini sebagaimana tertera pada hadis-hadis tadi. Terdiri dari ucapan, perbuatan dan keyakinan, dan bisa berkurang, bisa bertambah. Kemudian wada'anka ara'ar rijali qaulahum fa qaulu rasulillahi azka wa asrahu, dan tinggalkan olehmu ara'ar rijal, pendapat-pendapat orang-orang itu, wa qaulahum, dan ucapan-ucapan mereka, fa qaulu rasulillah azka wa asrahu, ucapan Rasulullah lebih suci, bersih, dan lebih melapangkan dada atau lebih jelas syarah. Ya. Nah, di sini beliau menasihatkan da'angka ara ar-rijal, tinggalkan pendapat-pendapat orang. Seperti tadi Khawarij mengatakan begitu, min aina lak, dari mana kamu mengatakan iman seperti angka 10? Aina dalil? Tidak lain ini hanya akal-akalan. Ya, ra'yu rijal, maka da'angka ara ar-rijal, jauhi ilmu pendapat-pendapat orang itu. Wa qaulahum, dan ucapan mereka, dan begitu pula pendapat-pendapat yang lain. Ya, Mu'tazilah yang lain sama, tinggalkan. Kebanyakan dari ra'yu akal saja. Fa qaulu Rasulillah, sabda Rasulullah azka, lebih bersih. Nadi. Al-imanu bidun wasabuna syu'bah dan seterusnya. Azka wa asyrah dan lebih jelas. Dan ini yang di awal beliau katakan sejak awal, ya, wa din bi kitabillah was-sunan. Was-sunan allati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Dengan kitabullah, sunnah Nabi, kamu akan selamat. Ya. Dan ini juga nasihat para ulama sejak dulu, ya. Kata Umar bin Khattab, iyyakum ashabur ra'yi, jauhi oleh kalian ashabur ra'yi, orang-orang yang suka dengan akal itu. Ya, jauhi. Baik. Karena agama kita Alkitab As-Sunnah. Wala takum min qaumin talahhau bidinihim fatad'ana fi ahli al-hadits wa taqdahu. Idza ma'taqadta ad-dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu. Wala takum min qaum, dan jangan kamu menjadi bagian dari kaum talahhau bidinihi, yang menyia-nyiakan agama, bermain-main dalam bab agama. Fatat'ana, lalu kamu mencacat ahlul hadis fi ahlil hadis, orang-orang ahlul hadis yang mengikuti hadis. Wa taqdahu, mencacat mereka, jangan. Nah, tadi sudah dikatakan, ikuti Quran, sunnah, jangan mengikuti ra'yu. Ya, jangan mengikuti mereka, menjadi bagian mereka, orang-orang yang main-main dalam agama, menyanyikan agama, sehingga mencela pengikut hadis. Jangan. Ya. Seorang yang mencela pengikut hadis ini berarti bukan pengikut hadis, dan mereka adalah biasanya ahlul bidah. Karenanya ulama mengatakan tanda dan ciri ahlul bidah adalah mencela pengikut hadis. Alamatu ahlul bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Kata para ulama, tanda seorang itu ahli bidah, bid'i, yang di awal dikatakan la taku bid'iyan, jangan kamu jadi pengikut bid'ah. Di antara tanda mubtadi' ahli bid'ah, bid'i, adalah ini. Tat'an fi ahli hadis, mencacat ahli hadis, orang yang mengikuti hadis dicela. Waqi'ah fi ahli al-athar. Ya. Dan dulu ulama-ulama kita dan juga sekarang, ya, dicela. Imam Syafi'i, Ahmad dicela habis-habisan, ya, oleh mereka. Sekarang pun Syekh masyayikh, ya kan, yang mengikuti hadis, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, mesti dicela oleh mereka. Ya. Kemudian beliau katakan idza ma'taqadta ad-dahra. Idza ma'taqadta ad-dahra, bila kamu meyakini sepanjang masamu, ya sahi. Ya sahi ini aslinya ya sahibi atau ya sahib. Ini dalam bahasa Arab terjadi terkhim, yakni pengurangan satu huruf di sini, ya, atau pengurangan sebagian huruf, ya, karena sesuatu. Naam, panggil ya sahi. Ini ada dalam aturan nahwu, ya. Jadi ya sahi aslinya ya sahibi. Ya, ya sahibi. Jadi ya sahibi hadihi. Jadi kalau kamu sepanjang masamu meyakini ini, wahai saudaraku, wahai temanku, fa anta ala khair, maka kamu di atas kebaikan. Tabitu wa tusbihu, kamu tabitu, ya, bermalam, kamu tusbihu, masuk waktu pagi, kamu, dan semuanya dalam keadaan baik. Jadi selama kamu di atas akidah tadi, ini akidah al-sunnah secara umum, ya, dan di sana mungkin ada perincian-perincian yang lain yang belum disebutkan. Intinya kalau kamu meyakini keyakinan al-sunnah, fa anta ala khair, kamu di atas kebaikan. Tabitu wa tusbihu, siang malam, kurang lebih begitu bahasa kita, siang malam kamu dalam kebaikan. Alhamdulillah. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan disebutkan bahwa ya, beliau mengatakan juga di akhir bait-bait ini bahwa ini menjadi keyakinan beliau dan para rawi, ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kita menyelesaikan membaca Umbuma ini dengan keterangan singkat, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian. Ya. Dan kita meyakini sebagaimana beliau yakini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima dari kita keyakinan kita. Pertanyaan mohon nasihat kepada umat yang masih memposting keberadaan dia sedang di mana, makanannya di media sosial, terkadang memposting dan seterusnya. Ya, ya, kebiasaan seperti ini kebiasaan yang buruk ya. Kebiasaan yang buruk, apa-apa diposting, ya ini termasuk efek buruk daripada media sosial. Sedang makan diunggah, ya sampai nanti sedang ibadah diunggah, ya apa-apaan seperti itu, ya ini tidak sesuai dengan adab yang mulia yang dijalani oleh para ulama kita rahimahumullah. Mereka lebih senang untuk tersembunyi, tidak diketahui oleh orang-orang, apalagi dalam bab ibadah. Ada seorang yang rumahnya berdekatan dengan kuburan, terkadang pada malam hari dia mendengar teriakan dari arah kuburan. Waduh, ini sudah malam, ini ada pertanyaan begini. Ya. Terkadang pada malam hari dia mendengar teriakan dari arah kuburan. Apakah itu termasuk teriakan si mayit yang sedang disiksa, ataukah syaitan yang menakut-nakuti saja? Adab kubur disebutkan bahwa tidak mendengarnya atsaqalan, jin dan manusia. Ya, jadi jin dan manusia pada dasarnya tidak mendengar adab kubur. Kecuali yang Allah kecualikan seperti Nabi ketika itu, Allah beri pengecualian. Ya, sahabat-sahabat yang bersama Nabi enggak dengar. Jadi itu hukum asalnya bahwa manusia, jin tidak mendengar azab kubur. Sehingga apa yang ditanyakan ini, mungkin yang berteriak ini maling mungkin, ya. Atau orang iseng, atau syaitan yang ingin menakut-nakuti, wallahualam. Kalau mau coba dicari ya silakan, siapa semuanya, silakan, barangkali ditemukan nanti. Apakah boleh menamai anak dengan nama Allah tanpa abdun seperti Ibrahim Al-Hakim? Ada beberapa nama dari nama-nama Allah yang Allah menamai hambanya dengan juga nama itu. Misalnya Al-Aziz, ya kan? Itu ismun min asma'illah. Tapi Allah juga menyebut hamba, artinya manusia, dengan sebutan Al-Aziz. Ya, seperti apa? Qalatim ra'atul azizil ana hashasal haq. Ya kan? Imra'atu Al-Aziz. Al-Aziz, raja tersebut, disebut Al-Aziz. Jadi ada beberapa nama, secara lafad sama. Allah Al-Aziz, dan Allah namai hambanya dengan Al-Aziz. Walaysa Al-Aziz kal-Aziz. Dan Al-Aziz yang itu sebagai nama Allah enggak sama dengan Al-Aziz yang itu sebutan bagi hamba. Punya kandungan makna yang berbeda. Nah, termasuk Al-Hakim nampaknya juga bagi hamba sebutan Al-Hakim enggak ada masalah. Seperti Luqman, Al-Hakim. Ini seperti tadi Al-Aziz. Tapi ada nama dari nama-nama Allah yang enggak boleh seorang hamba disebut dengan nama tersebut. Seperti Ar-Rahman. Tidak boleh punya anak namanya Ar-Rahman. Ya, tidak boleh. Ya, Rahman. Nah, ini kalau Abdurrahman tidak ada masalah. Tapi kalau Ar-Rahman tidak boleh. Ya. Jadi di sini perlu kita rinci. Ya. Kebetulan kalau yang disebut ini Al-Hakim tidak ada masalah. Siapa orang yang terakhir masuk surga? Apakah ada hadis yang sahih tentang masalah ini? Ada ya yang disebutkan bahwa dia merangkak dan ada. Ya, itu yang melewati jembatan ya. Ya, ada yang disebutkan, cuma saya lupa perincian hadisnya. Seingat saya ada penjelasan tentang ini. Apa penjelasan akidah dan tauhid? Tauhid bagian daripada akidah, terkhusus dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tauhid rububiyah, asma' sifat, uluhiyah. Tapi kalau akidah lebih luas, keyakinan tentang iman. Kalau tauhid tentang iman kepada Allah. Mungkin cukup ya. Ini pertanyaan masih ada. Kalau antum siap, ana siap. Ya, enggak semua pertanyaan bisa dijawab, mohon maaf. Apakah sama antara kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam bab Al-Quran Kalimullah? Kata Jahmiyah ini juga terkadang disebut untuk mereka Mu'tazilah. Kalau Jahmiyahnya sendiri sebagai Jahm bin Safwan, ya saya kurang ingat tentang keyakinan dia, tapi pada dasarnya seperti yang disebutkan, dia tidak beriman dengan kalam Allah. Sehingga keyakinan tentang Al-Quran bukan kalam Allah, ya asal-usulnya darinya. Ya, yang kemudian orang-orang Mu'tazilah mengikuti. Bagaimana cara meredakan syahwat pada fitnah zaman sekarang? Tazawwaju ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, nikah antum ya, tapi belajar dulu. Yang mondok-mondok dulu, selesaikan mondoknya dan konsen dalam belajar. Nanti kalau sudah lulus, konsen untuk mau menikah ya. Jadi jangan dicampur waktunya belajar, jangan dicampur dengan pikiran menikah. Nanti gak konsentrasi. Belajarlah sungguh-sungguh, saatnya nanti ya menikah. Ya, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum ulah ba'ah fal yatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa yang mampu menikah, menikah. Menikahlah. Mana yang lebih baik, zakat fitri di lingkungan rumah atau di pondok yang jauh dari rumah? Diutamakan yang di dekat kita dulu ya, kalau memang ada tetangga-tetangga yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Ya, namun itu bukan hal yang mutlak. Mungkin ada pertimbangan lain yang membuat di pondok misalnya lebih diutamakan. Apakah boleh mendoakan orang kafir dengan Allah Yahdi atau selain itu? Allah Yahdi boleh. Nabi mendoakan kabilah Daus. Ya. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kabilah Daus. Mereka masih belum Islam. Ini kabilahnya Abu Hurairah. Jadi boleh mendoakan hidayah untuk mereka. Bagaimana berobat di rumah sakit Kristen? Ya, boleh atau tidak? Bab berobat pada dasarnya boleh saja kepada non-Muslim, ya kan? Atau kepada orang kafir. Namun mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang karenanya kita mungkin tidak berobat ke sana, ya. Kalau bab hukum asalnya boleh saja, namun harus dipertimbangkan, ya. Apakah dalam suatu kondisi kita berobat ke sana atau tidak. Bisa jadi kondisi tertentu kita katakan jangan, ya. Bisa jadi kondisi tertentu kita katakan berobat ke sana, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.